Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah tafsir surah Taghabun wa hiya Makkiyah. Ana pernah menyebutkan Madaniyah keliru. Dan ini disebutkan oleh beliau Makkiyah turun sebelum hijrah. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal ardha bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. قال الشيخ رحمه الله هذه الآيات مشتملات على جملة كثيرة واسعة. Ayat-ayat yang mulia ini menghimpun yang banyak dan luas, yang luas in auzimah. Allah yang maha pencipta lagi maha agung, sifat-sifat yang mulia. Pada kala Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat ini kamala uluhiyatihi ta'ala wasi'ata ghinahu, Allah menerangkan kesempurnaan uluhiyahnya dan keluasan sifat maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membutuhkan makhluknya, tidak berhajat dan bergantung kepada makhluknya. Waftiqara jami'a khalaqih ilaihi. Allah sebutkan pula di dalam ayat-ayat ini kebergantungan seluruh makhluknya kepadanya. Jadi mereka berhajat kepada Allah dalam semua yang mereka perlukan di dalam hidup, bahkan juga yani fi ijadihim, yani di dunia. Tasbihu mal'ab bihamdi rabbih. Allah sebutkan pula bertasbihnya seluruh yang ada, semua yang ada di langit, arwah-arwah yang suci, makhluk-makhluk gaib yang mulia yang ada di langit, malaikat-malaikatnya ataupun yang lainnya. Wal'ab dan semua yang ada di muka bumi, ini benda makhluk-makhluk hidupnya ataupun yang benda-benda matinya. Bihamdi rabbiha, mereka memuji Rabb mereka yang telah mewujudkan mereka, menjaga melihara keberlangsungan. Wa anna lahu lillah. Ayat ini bahwa kerajaan ini semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhruju makhlukun min mulkihi. Nah, maka tidak ada satupun makhluknya yang keluar, yang kerajaan Allah. Dan tidak ada satupun yang luput ataupun yang keluar dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Di dalam ayat-ayat ini Allah juga menerangkan tentang bahwa semua segala puji itu milik Allah. Hanya Allah yang berhak. Humida ala ma lahu min sifatil kamal. Allah maha terpuji, dipuji dengan yakni sifat-sifat maha sempurna yang sifat-sifat yang maha mulia yang disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Wa humida ala ma aujadahu min al asya. Dia dipuji dengan semua yang Allah wujudkan di alam semesta ini, baik ataupun yang buruk, yang jelek. Nah, yang taatnya ataupun yang tidaknya, yang harum busuknya, semua itu Allah terpuji dalam mewujudkannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya mengapa Allah melakukan yang demikian, menciptakan, mewujudkan makhluk-makhluk yang justru durhaka kepadanya, yang menjadi musuhnya, yang menyesatkan dan mengajak makhluk lainnya untuk durhaka dan memerangi Allah dan Rasulnya. Allah Maha terpuji dengan mewujudkan makhluk-makhluk yang seperti ini. Wa humina ala masyara'ahu. Dia terpuji dengan semua yang disyariatkannya, minal ahkam, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah yang lainnya. Dan dia terpuji dengan semua yang Allah curahkan dari berbagai kenikmatan untuk makhluk-makhluknya. Wala wa qudratahu syamilah. Dan Allah menyebutkan pula di dalam ayat-ayat ini qudrahnya, kemahakuasaannya yang mencakup segala sesuatu. La yakhruju anha mawjudun fala yu'jizuhu syai'un yuriduhu. Allah terangkan di dalam ayat-ayat tadi kekuasaannya, kemahakuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun mawjud, ya, sesuatu yang ada di alam semesta ini yang bisa disebut, baik itu wujudnya ada di dalam angan-angan kita ataupun mungkin yang wujudnya itu yang terlihat yang tampak di alam nyata, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, itu tidak ada satupun yang luput dari kudrat Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan itu semua sudah tercatat di sisi Allah. Fala yu'jizu syai'un. Maka tidak ada satupun yang akan bisa melemahkan Allah dari hal-hal yang Allah inginkan, mengalahkan Allah dari apa-apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa merintangi, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Allah kehendaki. Cukup Allah mengatakan ketika dia pun fayakun, maka segala sesuatu itu akan terwujud, akan berlaku sebagaimana yang Allah inginkan. Wa dzakara, di dalam ayat-ayat ini juga Allah terangkan annahu khaliqul ibad wa ja'ala minhumul mu'mina wal kafir. Allah jadikan di antara mereka ada yang mukmin, yang taat, dan ada yang kufur, ada yang ingkar. Fa imanuhum wa kufruhum kulluhu biqada'illahi wa qadarihi. Ya, keimanan mereka dan juga kekufuran mereka itu semuanya dengan qada dan qadar Allah. Wa huwa alladhi syaa'a dzalika minhum. Allah lah yang menghendaki hal itu dari mereka. Wa bi an ja'ala lahum qudratan wa irada. Dengan meletakkan pada makhluknya qudrah dan irada, kemauan dan kekuasaan, kemampuan. Biha yatamakkanuna min kulli ma yuridun minal umur, minal amri wan nahy. Dengan kudrat, dengan kemauannya, dengan kekuasaan, kemampuan dan dengan keinginan itu, mereka mampu untuk melakukan yakni apa yang mereka inginkan dari perintah dan larangan-larangan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kamu perbuat. Ayat-ayat ini dengan kekuasaan dan kesempurnaan yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, semestinya mendorong orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mengerti tentang makna-maknanya, untuk menyadari bahwa Zat yang Maha Sempurna dengan menciptakan seluruh makhluknya inilah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya, yang dituju dengan permintaan. Sementara makhluk-makhluk yang mereka sembah selain Allah itu, jelas mereka tidak memiliki hal-hal yang demikian. Tidak ada kesempurnaan padanya, apalagi ini kelebihan-kelebihan yang melampaui batas mereka sebagai manusia, sehingga tidak layak untuk mereka mendapatkan peribadatan dari yang lainnya. Qala Syekh rahimahullah, falamma dzakara khalqal insani al-mukallaf al-ma'mur al-manhi, setelah menyebutkan Allah menciptakan manusia yang mukallaf, yang diperintah, yang dilarang, dzakara, Allah sebutkan pula khalaqa baqiyal makhluqat. Allah menyebutkan penciptaan makhluk-makhluk lainnya. Faqala khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan yang lain. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah dahulunya tidak ada. Jadi tidak mungkin mereka menciptakan dan yang lainnya. Ai ajrahum ajramahuma. Bendanya, yakni zatnya, langit tersebut dan bumi ini. Jami'a ma fihima. Dan Allah menciptakan semua yang ada di dalam langit tersebut dan semua yang ada di dalam bumi tersebut. Fa'ahsana khalqahuma, bahkan memperindah, yakni menyempurnakan penciptaan keduanya. Qala bil haq, Allah menciptakannya dengan benar. Ai bil hikmah, yakni mengandung hikmah. Mengapa Allah menciptakan langit itu di atas dan bumi itu di bawah? Dalam keadaan bentuknya demikian, langit itu kalqubbah. Dan meninggikannya, memisahkannya tanpa tiang dari bumi. Wal ghayatul maqsudatullahu ta'ala, dan mempunyai tujuan yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi bentuk kepada kamu, bahkan memperindah bentuk jauh yang berjauh berbeda dari makhluk-makhluk lainnya dengan postur yang serasi seimbang atas bawahnya, depan belakangnya, sempurnaan. Kama qala ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, tidak seperti hewan dan atau binatang yang lainnya, walaupun dia bisa berjalan tegak. Manusia Allah lebihkan dengan berbagai hal selain fisiknya yang sempurna, juga batinnya dilengkapi dengan perasaan, cerdasan, dan yang lain. Fal insan, jadi manusia itu adalah ahsanul khalq, al-hasanul makhlukat suratan, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, paling baik surahnya. Wa abhahan mandaran, yang paling indah untuk dipandang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, khalaqa Adam ala suratih, nah, menciptakan Adam dengan dari di atas surahnya, dalam di atas bentuknya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Qala wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah dan kepada Allah kembalinya seluruh makhluk. Ayal marja, yaumal qiyamah, tempat kembali pada hari kiamat, kiamat nanti. Fayujazikum ala imanikum wa kufrikum, lalu Allah akan membalasi kamu sesuai dengan keimanan dan kekufuran kamu. Wa yas'alukum an ni'ami wan na'imi alladhi awlakumu, dan Allah akan menanyakan kepada kamu tentang nikmat dan kesenangan yang Allah berikan, Allah kuasakan kepada kamu, yang Allah limpahkan kepada kamu hingga kamu menggunakannya, memanfaatkannya. Hal kumtum bisyukrihi, adakah kamu menampakkan syukur, yakni bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut? Am lam taqumu bisyukrihi, ataukah kamu justru mengingkarinya, mengkufurinya, yakni menggunakan nikmat-nikmat tersebut tidak untuk taat kepada Allah. Menggunakan nikmat-nikmat tersebut justru kepada kemaksiatan, menggunakan untuk jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syukur, di antara rukun-rukun syukur. Thumma dzakara umuma ilmihi, kemudian Allah menerangkan pula dalam ayat berikutnya keumuman cakupan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya'lamu ma fis samawati wal ard, Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bukan hanya benda-bendanya yang halus, yang kasar, yang terlihat ataupun yang tidak, tapi juga minas sarair wa zawahir, dari perkara-perkara rahasia-rahasia yang disembunyikan di dalam di dada manusia, lintasan-lintasan niatnya, bayangan-bayangan pikirannya, khayal-khayalannya, angan-angannya, semua diketahui oleh Allah. Tidak hanya yang ada di bumi, tapi juga semua yang tersimpan di dalam enamnya, ini makhluk-makhluk yang ada di langit, di hati para malaikat. Nah, Allah pun mengetahuinya. Wal ghaibi wasyahadah, perkara-perkara yang gaib yang tidak tertangkap oleh indera manusia atau bahkan tidak diketahui oleh para malaikat sekalipun. Wasyahadah, dan juga adanya perkara-perkara yang tidak malaikat jadinya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah, anissa, ya, mata sah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah SAW menyebutkan mal mas'ul bi'alama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, perkara-perkara itu termasuk di dalamnya kaifiyat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadah, dan hal-hal yang tampak. Nah, qala rahimahullah qawluhu wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu sembunyikan dan yang akan kamu sembunyikan. Nah, yakni apa yang kamu simpan sekarang ataupun nanti ataupun yang telah lewat, semua Allah mengetahuinya, dan juga Allah mengetahui apa yang telah, yang kamu tampakkan, dan itu semua baik yang tersimpan dalam hatimu ataupun yang kamu wujudkan, yang kamu tampakkan. Yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisabnya, Allah akan memperhitungkannya. Niat yang baik dituliskan oleh para malaikat itu sebagaimana adanya, niat yang jelek juga demikian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada, rencana-rencana, dan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumatu blas sarair, hari di mana akan dibongkarnya semua yang tersimpan, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Nah, ai bima fiha minal asrar at-thayyibah, amni, dengan semua yang ada di dalamnya, rahasia-rahasia yang ada di dalam dada tersebut yang baik. Wal khabaya al-khabitsah, yakni hal-hal yang tersembunyi, yang keji, yang kotor, itu diketahui oleh Allah. Wa niyyat salihah, dan niat-niat yang baik. Wal maqasid al-fasidah, juga tujuan-tujuan yang buruk. Nah, ini tidak terlihat mungkin buahnya sekarang. Nah, kalau dia sendiri artinya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini dipupuk, punya niat-niat yang jelek, angan-angan yang buruk ini, kalau dia tidak menyadari dan tidak minta ampun kepada Allah, memperbaiki diri dan istighfar kepada Allah, ini akan terus berlanjut, dan ini akan membuat dia akan semakin jauh, semakin lalai. Qala fa idza kana aliman bi dzati sudur, maka kalau Allah sudah kita ketahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, yakni semua yang tersembunyi di dalam dada, ta'ayyana 'alal 'aqil al-basir ay yahrisa wa yajtahid fi hifdhi batinihi. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita, maka jelas bagi orang yang berakal, jelas bagi orang yang berakal untuk mereka menjadi orang yang memiliki basirah, untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh menjaga batinnya, meluruskan niatnya, selalu dia mengoreksi, selalu dia memperhatikan, nah, apa yang dia terlintas di dalam benaknya, hatta itu khayalan-khayalan yang buruk sekalipun, nah, tentang dunia, dalamnya apakah itu tentang wanita, ataupun tentang pasangan yang perempuan, tentang yang laki-laki, ataupun tentang hal-hal yang lainnya. Nah, harus dia jaga, dia bersihkan dari pikiran-pikiran yang buruk seperti itu. Minal akhlaqir radilah, dan akhlak-akhlak buruk lainnya. Watisafihi bil akhlaqil jamilah, dan berusaha untuk dia menjaga batinnya, menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Senantiasa mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang bermanfaat untuk akhiratnya, yang menguntungkan dia, menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya urusan-urusan yang ini, urusan dunia yang dia perhitungkan, yang dia ini upayakan, yang dia bayangkan, yang dia angankan atau dia rencanakan, tapi juga hal-hal yang menyelamatkan, apa yang akan bisa menyelamatkan dia di akhirat, walaupun sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini peringatan yang dari beliau, nasihat yang dari beliau, untuk betul-betul kita menjaga dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang bisa merusak hati tersebut, dari akhlak-akhlak yang buruk, dan kita berusaha untuk mengisinya dengan berjuang dan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk dibersihkan hati itu dari kotoran-kotoran yang merusak tauhid dan keikhlasan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu alaihi wasallam.